Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita baca dua atau tiga hadis insyaallah. Hadis yang pertama berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Ats-Tsamin Asyar, An Jabir radhiyallahu anhu qala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, semua perbuatan ma'ruf yang dilakukan oleh seseorang adalah sadaqah. Rahul Bukhari warah Muslim riwayat Hudzaifah radhiyallahu an, semua perbuatan ma'ruf. Kata Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala, apakah ma'ruf mayata'araf an-nas, yang dianggap oleh manusia sebagai satu kebaikan dalam mu'amalah di antara mereka, atau tentunya jelas ma'ruf bisyarat, iya ma'ruf dalam syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ruf yang ya ta'araf an-nas, mereka anggap adalah satu kebaikan. Di antara yang atabla rahimahullah al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain dengan harta, dengan kedudukannya. Di antara juga adalah dengan menampakkan wajah berseri-seri ketika berjumpa dengan seorang muslim. Masuk juga ke dalam makna ma'ruf yang beliau ingatkan di sini adalah idkhal surur, ya, memasukkan, menimbulkan, menumbuhkan rasa gembira pada kalbu seorang muslim. Satu perkara yang perlu diingat, kata beliau rahimahullah, walihadza qala ulama rahimahumullah, inna minal khair, sesungguhnya di antara bentuk kebaikan, idza 'ada al-insan maridan, apabila seorang hamba, seorang insan menjenguk seorang sakit, an yudkhila al-surur, hendaknya dia memasukkan rasa gembira, menumbuhkan rasa gembira kepada si sakit. Wa yaqul, di antara kamu berkata kepadanya, anta fi afiyah. Wa in kana al-amru ala khilafi ma qala, bi an kana maraduhu syaridan. Iya, kemudian bilang, oh kamu sedang keadaan afiah, dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kenyataan tidak seperti yang kamu katakan, walaupun sakitnya sebetulnya berat. Iya, tapi kamu ucapkan demikian nawiyan anafi afiah, dengan niat doa dia senantiasa dalam keadaan kembali sehat. Kenapa beliau rahimahullahu ta'ala, li'anna idkhala surur ala marid sababan lishifa, karena memberikan, menumbuhkan rasa gembira kepada si sakit itu adalah sebab kesembuhan. Sebaliknya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya lengkap, wa kaunul insan yu'alliq qalbahu bil marad fadhalika sababun libaqai. Sebaliknya, kalau seorang terus hatinya memikirkan penyakitnya, iya, hanya dipikirkan hanya sakit-sakit, maka ini adalah sebab terus menerusnya sakit tersebut ada pada dirinya. Jadi antara kebaikan dari idkhalus surur ala marid, memberikan rasa gembira, memberikan rasa optimis kepada si sakit. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya atas yang asyar, kata beliau rahimahullah anhu, juga dari Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yagrisu garsan, yang menanam satu tanaman, satu pohonan, satu pohonan, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali apa yang dia makan darinya adalah sedekah bagi dia. Apakah dia makan oleh dirinya ataukah oleh orang lain, apakah orang lain tersebut makan dengan izinnya atau dengan mencurinya, tetap dia bersedekah. Wa ma suraqa minhu lahu sadaqah, apa yang dicuri dari tanaman yang dia tanam itu pun sedekah bagi dirinya, walaupun dia tidak berniat sedekah, dinilai sebagai sedekah. Wala yarzau hadun illa kana lahu sadaqah, dan tidaklah ada seorang yang mengurangi tanamannya ya dengan tanpa izin dia, kecuali itu pun adalah sedekah bagi dirinya. Rawahu Muslim. Qala kata Imam Nawawi rahimahullah wa fi riwayatin lahu, fala yagrisu al-muslimu garsan, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman, fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun, kemudian makan dari tanaman dia manusia, ya hewan atau bahkan burung, illa kana lahu sadaqah, kecuali akan menjadi sedekah bagi dirinya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin lahu, wala yagrisu muslimun garsan, tidaklah seorang muslim menanam satu pepohonan, wala yazra'u zar'an, atau menabur benih ya untuk menanam satu tanaman, fa ya'kulu minhu insanun, kemudian dimakan tanamannya oleh manusia, wala dabah, atau hewan, wala syai', atau sesuatu pun yang memakannya, illa kalat lahu sadaqah, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Qala Nawawi rahimahallahu taala wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu qauluhu yarja'uhu yani yankusu. Ini khairan billahi rahiman rahimakumullah, ya, menunjukkan anjuran untuk bercocok tanam. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, fa bi hadzal hadits hasun al-zar wa al-gars, ia menunjukkan anjuran, hadis menunjukkan anjuran untuk bercocok tanam. Wan nazar wal gars fihi khairu katsir, bercocok tanam apakah berupa tanaman atau berupa menebih benih, menabur benih untuk tumbuh daya tanaman pepohonan, fihi maslahatun fid din wa maslahatun fid dunya, ada masalah dari sisi agama dan juga dari sisi dunia. Apa maslahatun dunia, adapun dari sisi masalah dunia, maka contohnya bentuknya, fama yahsulu fihi min intaj, iya, apa yang dihasilkan dari pepohonan permasalahan dunia. Wa maslahatul ghars wa zar'a laysat kama maslahati darah min nuqud, masalah tanaman itu bukan seperti dirham, tidak seperti uang. Li'anna zar'a wal ghars yanfa' nafsa zari wal garis wa yanfa al balda kullah, iya, cocok tanam itu bukan hanya bermanfaat bagi yang mencocok tanamnya, tetapi juga bermanfaat bagi balda kullah, seluruh negeri. Kemudian amma al manafi' diniyah, adapun manfaat dari sisi agama, karena tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimakan oleh burung, iya, oleh apa namanya manusia, oleh binatang, akan menjadi sedekah bagi dia. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, walau habbah wahidah, walaupun satu biji yang dimakan oleh manusia atau burung, itu sedekah bagi dirinya. Sabaud sya'al dzalik am lam sya', apakah dia sebetulnya mau atau tidak mau dimakan oleh binatang atau hewan atau burung, tetap kalau sampai ada burung yang memakan, itu adalah sedekah bagi dirinya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hatta law furida anal insan hina zara'a aw hina gharasa lam yakun bibali hadzal amr. Walaupun seandainya, kalau seandainya ada seorang ketika menanam pohon, menabur benih, tidak pernah terbetik dia ya untuk dimakan burung, untuk dimakan hewan. Tapi ternyata dimakan burung dan hewan, tetap dia akan mendapatkan pahala sedekah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, a'jabu min dhalik, lebih menakjubkan lagi dari itu semua, law saraka minhu sariq, kalau ada yang mencurinya. Iya, ada seorang datang ke kebun kormanya, apa namanya, mencuri kormanya, iya, maka itu pun sedekah bagi dirinya. Fadabila rahimahna rahimahkumullah, terakhir, sehingga Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika memberi judul hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab fadlil gharsi wazzar, bab keutamaan bercocok tanam. Ketika memberikan syarah hadis ini, di antara yang beliau bahas selain menunjukkan tentang keutamaan bercocok tanam, bahwasanya pahala orang yang menanam satu pohon dan terus-menerus selama tanaman yang masih ada. Kata beliau dalam hadis-hadis ini menunjukkan fadilah az-zar', fadilah al-gars wa az-zar', wa anna ajra fa'ili dhalik, pahala orang yang bercocok tanam menanam pohonan mustamir, terus-menerus, madamal giras wa az-zar', ya, selama pohonannya ada. Wa ma taulada minus, selama hasil dari pohonan tadi ada, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian kedua, Imam Nawawi rahimahullah telah menyebutkan ikhtalafal ulama, kata beliau, fi afyab makasib wa afdaliha, apa bentuk usaha ma'isyah yang paling baik, yang paling afdal. Qala, kata beliau, faqiyat tijarah, sebagai menyatakan iya bentuk ma'isyah yang paling afdal adalah tijarah, perdagangan. Waqila, ada yang menyatakan as-sun'ah bilyad, membuat kerajinan tangan dengan usahanya, hasil tangannya. Waqila az-zira'ah, dan yang ahli menyatakan adalah bercocok tanam, bertani, bercocok tanam. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa huwa sahih, yang beliau sahihkan berdasarkan hadis ini adalah yang ketiga, itu bercocok tanam. Adapun Sa'd Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, Sa'd Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau rahimahullahu taala, afdal, ya, al-makasib itu ala hasabil insan, iya, afdal makasib itu sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia. Ada sebagian mereka Allah berikan kelebihan berdagang, ya, selama dia bisa menjaga agamanya, selama tidak melalaikan dari agamanya, dari ketaatan kepada Allah, maka tijarah lebih afdal bagi dia. Sebagian mereka ada yang memiliki kemampuan sun'ah bilyad, ya, kerajinan, maka itu bagi afdal bagi dia. Sebagian bercocok tanam. Intinya kata beliau rahimahullahu taala, afdal makasib, ya, likul insan ala hasabi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.